Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 46. Kitab tertelanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Jenis tertipunya ahli ilmu pada masa-masa yang akhir ini di luar hinggaan. Dan pada apa yang telah kami sebutkan itu adalah pemberitahuan dengan yang sedikit atas yang banyak. Suatu golongan lain, mereka meneguhkan ilmu, mensucikan anggota badannya, menghiasinya dengan ketaatan, menjauhkan segala maksiat zahir, mencari akhlak diri dan sifat hati dari riya, dengki, busuk hati, sombong, mencari ketinggian, lalu memperjuangkan atau bermujahadah dirinya pada melepaskan diri dari sifat-sifat buruk itu. Mereka mencabut dari hati tempat tumbuhnya sifat-sifat buruk itu yang jelas dan kuat. Tetapi, kemudian mereka itu terperdaya, karena masih ada dalam sudut-sudut hati yang tersembunyi dari tipuan setan dan bungkusan penipuan diri, apa yang halus dan sulit mengetahuinya. Lalu mereka tidak memahaminya dan menyia-nyiakannya. Perumpamaannya ialah orang yang bermaksud membersihkan tanaman dari rumput. Lalu ia berkeliling dan memeriksa dari masing-masing rumput yang dilihatnya, lalu dicabutinya. Hanya ia tidak memeriksa pada yang tidak keluar ujungnya atau pucuknya dari bawah tanah. Ia menyangka bahwa semua sudah tampak dan sudah muncul, dan telah tumbuh dari pangkal rumput suatu cabangnya yang halus, lalu menjalar di bawah tanah. Maka ini disia-siakannya. Ia menyangka bahwa sudah dicabutnya. Jadi dengan kelalaiannya itu, rumput tadi terus tumbuh, kuat dan merusakkan pokok-pokok tanaman, di mana ia tidak mengetahuinya. Maka begitu pula, orang berilmu kadang-kadang berbuat semua yang demikian. Ia lengah dari mengamati yang tersembunyi dan mencari yang tertanam. Lantas, Anda melihat orang yang berilmu tersebut tidak tidur malamnya dan siangnya pada mengumpulkan ilmu, menyusunkannya, membaguskan lafal-lafalnya, dan mengumpulkan karangan-karangan mengenai ilmu-ilmu itu. Ia melihat bahwa penggeraknya ialah ingin melahirkan agama Allah dan menyiarkan syariatnya. Mungkin penggeraknya yang tersembunyi ialah mencari namanya disebut orang. Tersiar suaranya di tepi-tepi desa, banyak orang yang datang kepadanya dari segala penjuru. Lancarnya lidah manusia kepadanya dengan sanjungan dan pujian, dengan zuhud, warak, dan ilmu, mendahulukan pada segala kepentingan, mengutamakan pada segala maksud, berkumpul di sekelilingnya untuk menerima faedah keilmuannya, merasa enak dengan bagus didengar suaranya ketika bagus kata-katanya, dan bagus mengemukakannya, bersenang-senang dengan menggerak-gerakkan kepala kepada perkataannya, menangis kepadanya, merasa takjub daripadanya, gembira dengan banyak teman, banyak pengikut, dan orang-orang yang mengambil faedah padanya, gembira dengan penentuan dan kekhususan ini dari antara teman-teman dan bentuk-bentuk pikiran yang lain untuk mengumpulkan di antara ilmu warok dan kelahiran zuhud dan menetapkannya yang demikian dengan lancarnya lidah cacian pada umumnya manusia dan menghadap kepada dunia. Tidak dari kesusahan dengan bencana yang menimpa agama, bukan, tetapi dari penunjukan dengan pembedaan dan penyediaan dengan penentuan. Semoga orang yang patut dikasihani, yang tertipu ini, hidup batiniahnya dengan yang teratur baginya, dari perintah, kekuasaan, ketinggian, kepatuhan, kemuliaan, dan bagus kejian. Jikalau berubah hati manusia kepadanya, dan mereka berkeyakinan padanya sebalik dari juhud, dengan apa yang tampak dari amal perbuatannya, maka kiranya akan mengacaukan hatinya dan tercampur aduk pekerjaan ibadah yang biasa dikerjakannya atau wiridnya dan tugas-tugas pekerjaannya. Dan kiranya ia akan mencari alasan dengan semua jalan bagi dirinya. Kadang-kadang ia memerlukan kepada berdusta dan menutupi kekurangannya. Dan kiranya ia akan mengutamakan dengan kemuliaan dan pemeliharaan akan orang yang dipercayainya pada zuhud dan warok, walaupun ia telah meyakini pada orang itu di atas takarannya. Dan tidak setuju hatinya pada orang yang dikenalnya batas kelebihan dan warok kewaroannya, walaupun ada yang demikian di atas kesesuaian keadaannya. Dan kiranya ia akan mengutamakan sebagian temannya dari sebagian. Dan ia melihat bahwa ia mengutamakannya itu karena terkemukanya pada kelebihan dan kewaraan. Yang demikian itu sesungguhnya karena ia lebih menuruti dan mengikuti bagi kehendaknya. Lebih banyak pujian manusia padanya, lebih kuat perhatian manusia kepada kata-katanya, dan lebih suka manusia kepada melayaninya. Semoga mereka mengambil faedah-faedah daripadanya dan gemar pada ilmunya. Ia menyangka bahwa penerimaan manusia kepadanya karena keikhlasannya, kebenarannya, dan tegaknya dengan kebenaran pengetahuannya. Lalu ia memuji Allah Ta'ala atas apa yang dimudahkannya pada lidahnya daripada kemanfaatan makhluknya. Ia melihat bahwa yang demikian itu menutupkan segala dosa, dan ia tidak mencari serta dirinya pembetulan niat padanya. Kiranya, jikalau ia berjanji dengan pahala seperti itu pada mengutamakan namanya untuk tidak dikenal, mengasingkan diri, dan menyembunyikan ilmu, niscaya ia tidak suka pada yang demikian. Karena ia menghilang dalam pengasingan diri karena tersembunyiannya keenakan penerimaan orang dan kemuliaan menjadi kepala. Kiranya contoh ini yang dimaksud dengan kata-kata setan, siapa dari anak Adam atau manusia yang mendakwakan bahwa dia dengan ilmu tercegah daripadaku, maka dengan kebodohannya dia jatuh dalam perangkapku. Kiranya orang itu mengarang dan bersungguh-sungguh pada pengarangannya dengan menyangka bahwa ia mengumpulkan ilmu Allah untuk diambil manfaatnya. Sesungguhnya ia bermaksud dengan yang demikian untuk membumbung tinggi namanya dengan bagus pengarangnya. Kalau ada orang yang mendapatkan itu karangannya, lalu orang itu menghapuskan nama pengarangnya dan mengatakan karangannya sendiri, niscaya beratlah yang demikian padanya. Serta diketahuinya bahwa pahala penerimaan faedah dari pengarangan sesungguhnya kembali kepada pengarang. Dan Allah mengetahui bahwa orang itu pengarang, tidak yang mendakwakannya. Mungkin pada pengarangnya itu, dia tidak terlepas dari pujian kepada dirinya. Ada kalanya terus terang dengan dakwaan-dakwaan yang terentang panjang. Ada kalanya mengandung cacian kepada orang lain, supaya terang dari caciannya kepada orang lain bahwa dia lebih utama daripada orang yang dicacinya, dan lebih banyak ilmunya dari orang itu. Sesungguhnya Dia tidak perlu pada cacian itu. Ia menceritakan dari kata-kata yang dipalsukan apa yang ia lebihkan pemalsuannya. Lalu disandarkannya kepada yang mengatakannya. Dan apa yang dipandangnya baik, lalu tidak disandarkannya kepada yang mengatakannya. Supaya disangka orang bahwa itu dari perkataannya. Lalu dinukilkannya perkataan itu dengan selengkapnya, seperti pencuri kata-kata itu. Atau dirubahnya dengan sedikit perubahan, seperti orang yang mencuri baju kemeja, lalu dibuatnya menjadi baju burung, sehingga tidak diketahui bahwa itu baju curian. Kiranya ia bersungguh-sungguh pada menghiasi kata-katanya, mensajakkan dan membaguskan susunannya supaya tidak dikatakan tidak teratur susunan atau ar-rakakah. Ia melihat bahwa maksudnya melakukan hikmah, membaguskan dan menghiasinya supaya lebih dekat kepada kemanfaatan bagi manusia. Kiranya ia lupa apa yang diriwayatkan bahwa setengah hukama atau ahli ilmu hikmah mengarang 300 buku dalam ilmu hikmah atau ilmu filsafat atau ilmu yang mendalam. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi zaman pengarang tadi. Katakanlah kepada pengarang itu, sesungguhnya telah penuh bumi oleh kemunafikan, dan aku tidak menerima sesuatu dari kemunafikan itu. Kiranya segolongan dari orang-orang tertipu jenis ini, apabila mereka berkumpul, lalu masing-masing menyangka dirinya selamat dari kekurangan dan yang tersembunyi di dalam hati. Jikalau mereka sudah bercerai-berai dan masing-masing dari mereka mengikuti segolongan dari teman-temannya, niscaya masing-masing melihat kepada banyaknya orang yang mengikutinya. Dia yang banyak pengikut atau orang lain, lalu ia bergembira kalau pengikutnya lebih banyak, walaupun diketahuinya bahwa orang lain yang lebih berhak dengan banyak pengikut itu. Kemudian, apabila mereka telah bercerai-berai dan sibuk dengan mengambil faedahnya, niscaya mereka cemburu mencemburui dan hasut menghasut. Dan apa saja orang yang berpihak kepada seorang dari mereka, apabila orang itu memutuskan untuk berpindah kepada orang lain, niscaya beratlah yang demikian atas hatinya. Dan ia merasa bahwa dirinya liar hati daripada orang itu. Lalu kemudian batinnya tidak bergerak untuk memuliakannya. Dan ia tidak bersedia untuk memenuhi segala keperluannya, sebagaimana ia telah bersedia sebelumnya. Ia tidak ingin memujinya, sebagaimana ia telah memujinya dahulu, serta diketahuinya bahwa ia sibuk dengan mengambil faedahnya. Mungkin berpihaknya kepada golongan lain itu lebih bermanfaat baginya, bagi agamanya, karena sesuatu bahaya yang mengenainya pada golongan ini dan selamatnya dari bahaya itu pada golongan tersebut. Dan bersama yang demikian, senantiasalah liar hatinya. Mungkin seorang dari mereka, apabila tergerak pada titik-titik permulaan kedengkian, niscaya ia tidak sanggup menampakkannya. Lalu ia mencari sebab dengan mencaci pada agamanya dan waroknya, supaya terbawa kemarahannya kepada yang demikian. Dan ia mengatakan, sesungguhnya aku marah karena Allah, karena agama Allah, tidak karena diriku. Manakala disebutkan kekurangan di mukanya, kadang-kadang ia bergembira bagi yang demikian. Dan kalau dipuji, kadang-kadang menyakitkannya dan tidak menyenanginya. Kadang-kadang masam mukanya apabila disebutkan kekurangannya. Ia melahirkan bahwa ia tidak senang untuk mengumpat kaum muslimin. Dan rahasia hatinya senang dengan demikian dan mengingininya. Dan Allah melihat padanya pada yang demikian. Maka inilah dan contoh-contoh lain dari sifat-sifat yang tersembunyi dalam hati, yang tidak diketahui selain oleh orang-orang cerdik, tidak mensucikan diri daripadanya selain orang-orang yang kuat imannya, dan tidak ada harapan padanya bagi orang-orang yang lemah seperti kita, kecuali bahwa tingkat yang paling rendah ialah bahwa manusia mengetahui kekurangan dirinya, memburukkan yang demikian baginya dan tidak disukainya, dan ia berusaha memperbaikinya. Maka apabila Allah menghendaki kebajikan bagi seseorang hambanya, niscaya diperlihatkannya kepada orang itu akan kekurangan dirinya. Siapa yang menyenangkan baginya oleh kebaikannya dan memburukkan baginya oleh keburukannya, maka orang itu keadaannya ada harapan. Urusannya lebih dekat dari orang-orang yang tertipu, yang membersihkan dirinya, yang berangan-angan kepada Allah dengan amal dan ilmunya, yang menyangka bahwa dia termasuk makhluknya yang pilihan. Kita berlindung dengan Allah dari kelalaian dan tertipu dan dari mengetahui kekurangan-kekurangan yang tersembunyi serta menyia-nyiakan. Inilah tertipunya mereka yang berhasil mempunyai ilmu-ilmu penting, tetapi teledor pada mengamalkan dengan ilmu itu. Dan marilah sekarang kami sebutkan tertipunya mereka yang merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang tidak penting bagi mereka, dan mereka tinggalkan yang penting. Mereka dengan demikian itu terperdaya. Ada kalanya karena mereka merasa tidak memerlukan kepada pokok ilmu itu, dan ada kalanya karena mereka meningkatkan kepada ilmu itu saja. Di antara mereka ada golongan yang meningkatkan kepada ilmu fatwa atau cara mengeluarkan fatwa pada pemerintahan, perselisihan-perselisihan, dan penguraian muamalah duniawiyah yang berlaku di antara makhluk bagi kepentingan hamba-hamba Allah. Mereka khususkan nama fikih untuk itu, dan mereka menamakan fikih dan ilmu-ilmu mazhab. Kadang-kadang bersamaan dengan yang demikian, mereka menyia-nyiakan amal zahiriyah dan batinnya. Lalu mereka tidak mencari anggota badannya untuk amal. Mereka tidak membisukkan lidahnya dari mengumpat, perutnya dari yang haram, dan kakinya dari pergi kepada sultan-sultan atau penguasa-penguasa. Dan demikian juga anggota-anggota tubuhnya yang lain. Mereka tidak membisukkan hatinya dari sombong, dengki, riya, dan hal-hal yang membinasakan lainnya. Maka mereka itu tertipu dari dua segi. Pertama, dari segi amal. Dan yang lain, dari segi ilmu. Adapun amal, maka telah kami sebutkan dahulu segi terperdayanya padanya. Dan contoh mereka adalah contoh orang sakit. Apabila ia mempelajari buku atau nuskhah obat, ia sibuk dengan mengulang-ulang membacanya dan mengajarinya. Tidaklah bermanfaat yang demikian. Bahkan contoh mereka adalah seperti orang yang ada padanya penyakit bawazir yang bengkak dalam perut. Ia mendekati kepada binasa dan memerlukan kepada mempelajari obat yang memakainya. Lalu ia berusaha mempelajari obat istihadah atau obat keluar darah wanita sesudah bersalin, dan mengulang-ulangi yang demikian malam dan siang, serta diketahuinya bahwa dia laki-laki yang tidak berhaid atau datang bulan dan tidak beristihadah. Akan tetapi ia mengatakan kadang-kadang timbul penyakit istihadah bagi wanita, dan ia bertanya kepadaku dari yang demikian. Yang demikian itu terpercaya. Benar. Begitu pula, orang yang mempelajari fikih yang patut dikasihani, yang telah menguasainya oleh kecintaan kepada dunia, mengikuti hawa nafsu syahwat, dengki, sombong, riak, dan sifat batinnya yang membinasakan. Kadang-kadang ia disambar oleh kematian sebelum tobat dan menyadari diri. Maka ia menemui Allah dan Allah marah kepadanya. Ditinggalkannya itu semua dan ia sibuk dengan ilmu jual beli dengan menyerahkan barangnya atau bai'us silmi, sewa menyewa, dihar. Catatan dihar yaitu asalnya dari menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu sehingga mendatangkan perceraian pada perkawinan. Li'an. Li'an asalnya dari tuduhan pihak suami, istrinya berbuat serong, sehingga menimbulkan perceraian, juga termasuk bab nikah. Luka-luka. Luka-luka termasuk dalam hukum jinayat atau penganiayaan. Diyat. Diyat juga termasuk hukum jinayat. Selang sengketa. Keterangan-keterangan pada selang sengketa dan dengan kitab haid. Dan ia tidak memerlukan sekali-kali kepada suatu pun dari yang demikian, selama umurnya, bagi dirinya sendiri. Dan apabila orang lain memerlukannya, maka dalam kalangan mufti-mufti itu banyak yang mengetahuinya. Maka ia menyibukkan diri dengan yang demikian, dan ia berusaha mengetahuinya, karena padanya kemegahan menjadi kepala dan memperoleh harta. Ia telah digoda oleh setan-setan, dan ia tidak menyadarinya. Karena disangka oleh orang yang terpercaya dengan dirinya itu, bahwa dia itu bekerja dengan kewajiban agamanya. Ia tidak tahu bahwa mengerjakan fardu kifayah sebelum selesai dari fardu ain itu perbuatan maksiat. Ini, kalau niatnya benar, seperti yang dikatakannya, ia bermaksud dengan ilmu fikih itu wajah Allah Ta'ala. Sesungguhnya, walaupun ia bermaksud akan wajah Allah, maka dengan kesibukannya, dengan ilmu fikih itu, ia telah berpaling dari fardu ainnya pada anggota badan dan hatinya. Maka ini terpercaya dari segi amal. Adapun terpercayanya dari segi ilmu, maka di mana ia meningkatkan ilmunya atas ilmu fatwa saja. Ia menyangka bahwa itu ilmu agama. Ia meninggalkan ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang ia mencari ulama-ulama hadis. Ia mengatakan bahwa mereka itu penyalin-penyalin hadis dan pembawa-pembawa kitab yang tidak memahami apa-apa. Ia meninggalkan juga ilmu tadhibut akhlak, ilmu tahdhibul akhlak, dan ia meninggalkan pemahaman dari hal Allah Ta'ala dengan mengetahui keagungan dan kebesarannya, yaitu ilmu yang mewarisi takut, gemetar, dan khusyuk, dan yang membawa kepada ketakwaan. Lalu engkau melihatnya merasa aman dari azab Allah. Ia terpercaya dengan demikian. Ia berpegang bahwa yang demikian itu sudah pasti atau tidak boleh tidak bahwa Tuhan merahmatinya. Karena dia menegakkan agamanya. Dan kalau dia tidak bekerja untuk memberi fatwa, niscaya kosonglah halang dan haram. Maka ia tinggalkan ilmu-ilmu yang lebih penting. Ia lalai, tertipu, dan sebab tertipunya ialah apa yang didengarnya pada agama daripada membesarkan ilmu fikih. Ia tidak tahu bahwa fikih itu ialah fikih atau memahami dari hal Allah mengenai sifat-sifatnya yang membawa kepada takut dan harap, supaya hati merasa akan takut dan selalu bertakwa. Karena Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, mengapa tidak pula berangkat suatu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama, supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya yang telah kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berhati-hati menjaga dirinya. Surat At-Taubah ayat 122. Yang berhasil peringatan dengan yang tersebut bukanlah ilmu ini. Yang dimaksud dari ilmu ini ialah memelihara harta dengan syarat-syarat muamalah dan menjaga badan dengan harta dengan menolak pembunuhan dan pelukaan-pelukaan. Dan harta pada jalan Allah itu merupakan alat dan badan itu kendaraan. Dan ilmu itu penting. Ialah mengetahui jalan yang ditempuh dan memotong segala yang menghalangi hati, yaitu sifat-sifat yang tercela. Maka itu adalah dinding atau hijab antara hamba dan Allah Ta'ala. Apabila ia mati, berlumuran dengan sifat-sifat itu, niscaya ia terdinding dari Allah. Contohnya, pada yang meningkatkan atas ilmu fikih saja, ialah seperti orang yang menyingkatkan pada menempuh perjalanan haji, kepada mencari kepada ilmu menjahit kulit, tempat air, dan muza atau alas kaki saja. Dan ia tidak ragu lagi kiranya, bahwa jikalau itu tidak ada, niscaya terhalanglah haji itu. Akan tetapi orang yang mencukupkan dengan tempat air dan muza tadi saja, niscaya tidaklah sedikit pun ia dalam haji dan tidak dengan jalan haji. Telah kami sebutkan dahulu uraian itu pada kitab ilmu. Di antara mereka ialah orang yang meningkatkan dari ilmu fikih atas masalah khilafiyah saja. Tidak penting baginya selain mempelajari jalan bertengkar atau mujadalah, mengharuskan, mendiamkan lawan, menolak kebenaran karena kemenangan, dan membanggakan diri. Dia sepanjang malam dan siang itu pada memeriksa hal-hal yang bertentangan dari ahli-ahli mazhab, mencari kekurangan-kekurangan teman, dan memperoleh dengan cepat bermacam sebab yang menyakitkan. Mereka itu adalah binatang buas berbentuk manusia. Tabiat mereka menyakitkan orang. Cita-cita mereka membodohkan orang. Tiada mereka maksudkan dengan ilmu selain untuk kepentingan apa yang harus bagi mereka untuk membanggakan dari teman. Maka semua ilmu yang tiada mereka perlukan pada membanggakan diri, seperti ilmu hati, ilmu menjalani jalan kepada Allah Ta'ala, dengan mengingkiskan sifat-sifat tercela dan menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji, maka mereka lecehkan dan menamakan membagus-baguskan kata dan perkataan juru-juru nasihat. Yang menjadi kesungguhan pada mereka ialah mengetahui uraian-uraian pertengkaran yang berlaku di antara orang-orang yang berkelahi dalam bermujadalah. Mereka sudah mengumpulkan apa yang telah dikumpulkan oleh orang-orang sebelumnya pada ilmu fatwa. Akan tetapi, mereka menambahkan lagi karena mereka melakukan apa yang tidak termasuk pula dari fardu kifayah. Bahkan semua pertengkaran-pertengkaran yang halus dalam ilmu fikih itu bid'ah yang tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu atau orang salaf.